wa alamatu nasbi al-fatha dhahira ala akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru nahnu ad-darsa apa maf'ulun bi siap laital akhlaqal hasanata ta'ummu fayas'adan nas ya sih angkat tangan dulu kalau hanya suaranya saja kita tidak anggap ya mana beliau sudah biasa cara cermat sehingga paham ana juga sedikit pengalaman lah jadi juri fa yas'adan nas di sini yas'ada kenapa masuk apa yang menyebabkan nasabnya dia fa sababiyah yang didahului oleh apa laita berarti laita itu apa huruf apa tamanni laita al-akhlaqul hasanah itu kiranya akhlak yang mulia itu merata fa yas'adan nas sehingga manusia semuanya berbahagia bagus ya siap la'alli akhtimul qur'ana fa aquma bih al-laila ya beliau lagi diborong terus ya fa aquma kenapa dia masuk lanjut cepat dinasobkan oleh fa sababiyah yang didahului oleh apa lait apa la'alli itu apa huruf apa taraji mansub gitu. Jadi fa'akuma, akuma itu fi'il mudhari mansub bi fa asbabiyah al-masbuqah bi taraji. Wa alamatu nasbihi al-fathah dhahir ala akhir wa fa'iluhu akuma dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu. Ana la'alli akhtimul Qur'an. Ya, semoga saya bisa hafal Al-Qur'an, selesai Al-Qur'an sehingga aku bisa akumu bihi al-lail. Heh? Apanya yang enteng? Aku mabih lail, aku bisa menegakkannya di malam hari. Maksudnya sholat. Nih, sholat sulail. Ya, lagi. La ta'mur bi amrin wa tu khalifahu. Mana? Ayo, ya. Wa tu khalifahu, apa yang menasabkan wa tu khalifahu? Mana fa-nya enggak ada? La ta'mur bi amrin wa tu khalifahu. Ah, entar lanjutkan. Wau disebut di sini wau apa? Wau apa? Wau apa? Apa? Wau apa yang menasabkan itu? Wau. Wau. Ma'i. Iya. Kenapa di sini wawunya wa ma'iyah? Karena didahului oleh la ta'mur, oleh nahi, la ta'mur bi amrin, jangan kau perintahkan seseorang untuk mengerjakan satu perkara wa tu khalifah dalam keadaan kamu sendiri menyelisihinya. Gampang boleh? Gampang kan? Nah, soal berikutnya. Ya, keluarkan fi'il mudhari, cerdas mata jelah. Atau satu-satu lagi. Ya, asik, cerdas mata ya. Ya, keluarkan fi'il mudhari yang mansub dan yang marfu. Kemudian jelaskan tanda rafa' dan nasabnya lihat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mana? An taqulu, ini contoh dari fi'il mudhari yang mansub dinasabkan oleh tanda nasabnya antaqulu hadzun nun li'annahu minal afal khamsah. Kemudian masih ada enggak syai' yang lain? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Taf'alun ini contoh fi'il mudhari yang marfu. Kenapa? Litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamat rafi thubutu li'annahu minal afal khamsah. Ya, masyaallah. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mana? Ya, sebutkan yang pertama, nu'mina. Lan nu'mina, ini contoh nu'mina, contoh fi'il mudhari yang mansub dinasabkan oleh lan. Tanda nasabnya fathah. Hadzun nun sih, lan nu'mina fathah. Amana yu'minu. Nahnu nu'minu. Dikasih lan, nu'mina. Kemudian contoh yang berikutnya apa? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mana? Hatta tafjura. Tafjura adalah contoh fi'il mudhari yang mansub oleh hatta. Tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya tafjura. Dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Masya Allah, terus. Kayaknya saya maghrib juga ini pada semangat nih. Apa cara cermat.